Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai oleh ikhwah. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Hayyakumullah wa bayyakumullah. Kita lanjutkan ke fasal berikutnya terkait pembahasan kita kitab Fathul Qaribil Mujib fi Syarhi Al-Fadhil Taqrib. Ini sampai pada fasal yang baru, yaitu fi arkanis salat, tentang rukun-rukun salat. Faslun fi arkanis salati. Nah, tapi sebelumnya saya ingin bertanya sedikit sambil ngulang pelajaran ya, Mas Miss. Arkan itu isim fi'il harf. Faslun fi arkanis salati. Arkan isim fi'il harf. Ulang-ulang dikit. Kenapa bisa dibilang isim? Apa alasannya kok dibilang isim? Kira-kira apa dasar anda mengatakan bahwa arkan ini yang tertebak isim gitu? Apa? Iya, baik. Jadi arkan adalah isim karena sebelumnya ada huruf jar. Jadi enggak mungkin setelah huruf jar itu bukan isim. Ya, ketika ada fi, ya, maka setelahnya itu berarti isim. Ya, dan di sini sebenarnya ada beberapa tanda yang dimiliki oleh arkan atas keisimannya. Pertama, dia kedahuluan huruf jar, kedua khafatnya dia. Karena fi'il itu wala khafta fiha. Fi'il itu tidak ada yang khafat. Jadi arkan khafat, maka arkan adalah isim. Ya begitu ya. Baik. Sebagai mudhaf. Iya, sebagai mudhaf ya, karena memang sebagai mudhaf juga enggak pernah ada yang berupa fi'il ya. Baik. As-salati. Mas Yudi, isim fi'il harf. Apa dasarnya? Iya, masyaallah. Juga khafatnya dia ya. Baik. Lalu arkanis salati. Mas Santo, susunan apa ini? Arkanis salati. Iya, susunan idhafah. Baik, masyaallah. Yang namanya mudhafun ilaih yang mana? Mas Joko. Iya, as-salati. Ya, kita lanjutkan. Jadi, fasal kita pada malam ini adalah fasal tentang rukun-rukun salat. Jadi, arkan itu merupakan bentuk jamak dari rukun. Berarti jamak apa ini, Mas Yudi? Arkan adalah bentuk jamak dari ruknun. Ya, arkanun merupakan bentuk jamak dari ruknun. Berarti jamak apa namanya ini? Arkan ini. Iya, jamak taksir. Kok bisa tahu ini jamak taksir? Karena Mas Mis, kenapa ini jamak taksir, Mas Mis? Kok bisa tahu ini jamak taksir? Benar ini jamak taksir? Kenapa kok bisa jamak taksir? Iya, maksudnya kok bisa tahu kalau ini jamak taksir? Kenapa enggak dibilang ini jamak mudzakkar salim gitu atau jamak muannats salim gitu? Kok dibilang jamak taksir gitu loh maksudnya. Dari mana taunya kalau ini jamak taksir? Iya, benar dari kamus ya. Cuma maksudnya kan jamak kan ada tiga tuh. Kenapa ini namanya jamak taksir? Kenapa enggak dinamakan dengan jamak yang lainnya? Seperti semisal jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, kok dinamakan jamak taksir nih arkan ini? Mas Joko. Karena enggak ada maksud tanda-tanda jamak mudzakkar dan tidak ada tanda muannats. Iya, atau dengan kata lain, ya karena memang dia enggak salim. Ya, antum masih ingat kenapa nama-nama jamak mudzakkar dan jamak muannats itu ada salimnya? Karena selamat dari perubahan pada bentuk mufradnya, sementara ini tidak selamat dari perubahan pada bentuk mufradnya. Ya karena enggak selamat. Karena tidak salim. Aku ini bukan alasannya. Pecah. Dia tidak seperti ya, itulah maksudnya tidak selamat dari perubahan pada bentuk mufradnya. Itulah maksudnya pecah tadi ya. Pecah dia. Enggak selamat dari perubahan pada bentuk mufradnya. Ya, enggak salim intinya. Nah, demikian. Oleh karena itulah tadi dinamakan oleh Mas Yudi dengan nama jamak taksir. Ya cuma dia enggak tahu alasannya, tapi dia tahu kalau ini adalah jamak taksir ya. Baik, masyaallah. Wa taqaddama ma'na as-salati lughatan wa syar'an. Soal definisi sholat ini, baik secara makna aslinya maupun secara syariat, itu sudah kita bahas. Masih ingat antum? Apa itu makna sholat secara bahasa ataupun makna asli daripada sholat dan makna sholat secara syariat? Secara bahasa doa, secara syariat? Yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan rukun-rukun tertentu, masya Allah. Iya, tapi kurang dikit ya, akwal ya, karena dia cuma bilang pergerakan. Jadi perkataan, pergerakan ya tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah itulah sholat. Jadi ketika kita bilang sholat, maka arah kita ataupun tujuan kita akan mengarah kepada, pemahaman kita akan mengarah kepada ya perkataan ataupun perbuatan tertentu ya, dengan rukun-rukun tertentu yang dimulai dengan salam, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itulah dia. Ya, atau kalau kemarin di sini kalau enggak salah saya Imam Rafi'i mendefinisikannya dengan mengatakan aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir mukhtatamatun bit taslim bi syara'ita makhsusatin. Iya, dengan syarat-syarat tertentu. Nah, inilah yang akan kita bahas insyaallah. Wa arkanus salati 18 ruknan. Ya, ini mufrad dari arkan tadi ya. Dan rukun-rukun salat itu ada 18 rukun, kata Imam Busuja. Ya, jadi rukun-rukun salat itu terdapat 18 rukun. Ya, 18. Kita ngulang sedikit lagi ya, ngulang sedikit lagi. Mas Bang Budi, warkanu, kenapa bisa marfu? Warkanu salati 18 ruknan. Arkanu, kenapa bisa marfu? Mubtada. Kalau memang mubtada, khabarnya? 18. Baik. Iya, begitu ya. Itu khabarnya ya. Mas Iwan, benar itu khabarnya. 18. Khabar dari arkan. Hah? Benar. Jadi yang mana khabarnya arkanu? Kenapa bisa salah? Apa alasan antum menyalahkan? Benar? Baik, benar ya. Ya, jadi khabar dari arkanu adalah 18 ya. Terus khabar kenapa mansub? Fi mahalli rafin. Kenapa pakai kata-kata fi mahalli? Ya, Mas Sufyan. Kenapa pakai kata-kata fi mahalli? Karena adat belasan yang mabni. Iya, baik, adat belasan mabni, masya Allah. Apa istilahnya adat belasan dalam bahasa Arab? Ayo pandai deh ya, adat belasan gitu. Masya Allah. Apa adat belasan Bang Budi istilahnya? Karena lupa juga. Kira iya, adat merekam. Oh, kira tadi dia tahu. Insyaallah. Ya, insyaallah. Masih Tapi benar ya tadi ya, istilah dalam bahasa Indonesia hitungan belasan ya. Dan ada pun istilah bahasa Arabnya adat murakkabah. Jadi adat murakkabah itu termasuk itu kalimat-kalimat yang mabni di dalam bahasa Arab. Dan mabni memang pakai fathah begini ya. Oleh karena itu walaupun dia sebagai khabar tetap aja fathah ya, karena dia mabni. Nah, begitu. Nah, jadi benar tadi kata Mas Iwan bahwa di sini fi mahalli raf'in. Ya, karena sebagai khabar dianya fi mahalli raf'in. Ya, barakallahu fiikum. Wa arkanus salati 18 ruknan wa fi ba'dhin nusakhi, dan di sebahagian naskah ataupun redaksi matan itu justru jumlahnya dikatakan 17. Ya, jadi kalau di naskah yang disyarah oleh Al-Imam Ibnu Qasim di sini itu lafaznya 18 rukun, namun di naskah yang lain kata Imam ada yang redaksinya itu 17 rukun gitu. Baik. Ahaduha yang pertama an-niyah. Yaitu niat. Dan niat itu adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lih. Dan niat itu adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lih. Itulah arti niat. Niat itu adalah keinginan terhadap sesuatu yang berbarengan dengan melakukan sesuatu tersebut. Keinginan terhadap sesuatu yang berbarengan dengan melakukan sesuatu itu. Yang berbarengan dengan mengerjakan sesuatu tadi. Jadi berkeinginan terhadap sesuatu dan berbarengan, jadi apa namanya? Keinginan yang ada gitu ya. Keinginan yang ada terhadap sesuatu dan berbarengan dengan melakukan sesuatu itu. Melakukan perbuatan tersebut. Nah, itulah yang namanya niat. Sebagaimana yang dikatakan sebelumnya di halaman-halaman sebelumnya ya, di pembahasan al-wudu kalau enggak salah saya, malah dikatakan jika tidak berbarengan maka itu dinamakan dengan apa tuh? Ikhwah masih ingat? Azam. Iya, dinamakan dengan azam ya. Jika tidak berbarengan. Jika tidak berbarengan maka dinamakan dengan azam. Nah, demikian. Wa mahalluha al-qalbu. Nah, ini penting ikhwah. Wa mahalluha al-qalbu. Dan tempat kita melakukan keinginan terhadap sesuatu yang berbarengan dengan melakukan sesuatu tersebut, itu tempatnya qalb, hati. Wa mahalluha al-qalbu, atau dengan kata lain wa mahallun niyyah al-qalbu. Jadi tempat niat itu adalah hati, bukan mulut. Nah, oleh karena itu ikhwah, andaikan antum melafazkan niat sekalipun, tapi kalau tak hadir juga dalam hati, sama aja. Padahal tujuan dari ulama menganjurkan melafazkan niat adalah untuk menghadirkan yang ada di dalam hati tersebut. Kan gitu ya? Iya, membantu. Datang kita tak terbantu juga, kan gitu ya? Sama aja. Nah, demikian. Wa mahalluha al-qalbu. Tempatnya hati. Nah, oleh karena itu udah ngelafasin niat enggak hadir juga tuh di hatinya ngayal juga tetapi sama aja ya. Baik, nah demikian. Wa mahalluhal qalbu. Jadi tempatnya adalah hati. Ini penting. Dan niat tadi adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li. Bertujuan terhadap sesuatu, berkeinginan terhadap sesuatu yang berbarengan dengan melakukannya. Fa in kanatish shalatu fardhan wajaba niyyatul fardhiyyah. Kata imam di sini. Dan jika sholatnya itu adalah sholat fardu, maka wajib niat fardunya, niat kefarduannya. Iya. Jadi wajib niat kefarduannya. Jadi kita mesti meniatkan bahwa yang kita sholatkan ini adalah sholat fardu. Ya. Mesti terniatkan di dalam hati. Ya. Nah, demikian. Atau kalau yang dilafazkan itu ya biasanya ada lafaz-lafaz fardunya kan gitu ya. Biasanya gimana? Usalli fardha ya, ya kan gitu ya, yang pernah hafal lah. Baik, demikian. Nah, jadi itu mesti hadir itu, ya. Karena di sini dikatakan wajib niyatul fardhiyah. Ada adapun untuk pertanyaan mana dalilnya ya silakan baca kitab at-tarhib ya untuk dalilnya apakah memang ada kewajiban harus kok soal kefarduannya ini. Jadi bukan cuma sebatas kita itu berniat sholat tapi soal kefarduannya juga harus terniatkan. Mahfum ya? Jadi bukan hanya sholatnya, tapi kefarduannya tadi, bahwa sholat itu adalah sholat fardu, itu mesti terniatkan. Wajib niyatul fardiyah. Jadi wajib meniatkan kefarduannya. Wa qasdu fi'liha juga wajib berkeinginan melakukannya. Ya, bermaksud, ya, maksudnya bermaksud untuk melakukannya, bersengaja melakukannya. Wa ta'yinuha min subahin aw dhuhrin matalan. Dan juga wajib menta'yinnya. Maksudnya menta'yin, gimana? Menentukannya, ya. Membedakan, benar. Baik. Dan wajib membedakannya antara subuh atau zuhur misalkan. Itu wajib. Kata imam di sini. Jadi wajib menentukannya. Jadi jangan sampai tak tertentukan di dalam dada ataupun di dalam hati. Ya, bahwa kita sedang salat subuh, kita sedang salat fardu zuhur dan sebagainya. Au kanatish shalatu naflan dzata waqtin karatibatin aw dzata sababin kastiqain kastisqain wajaba qasdu fi'li wa ta'yinuhu wa la niyatan nafdiyatu la niyatun nafdiyati. Atau jika sholat yang kita lakukan itu adalah sholat nafilah, sholat sunnah, misal sholat sunnah yang pada waktu tertentu, ya, semisal sholat rawatib, ya, atau sholat sunnah yang karena sebab tertentu, misal sholat istisqa, ya, jadi sholat naflan dhata waktin dan sholat naflan dhata sabab, sholat sunnah yang karena masuknya waktu atau karena waktu tertentu, ataupun sholat sunnah yang karena sebab tertentu. Sholat sunnah yang karena waktu tertentu, misal seperti sholat rawatib, ya, sholat rawatibah ataupun sholat rawatib, dan adapun sholat sunnah yang karena sebab tertentu, semisal sholat istisqa, apa kemarin sholat istisqa? Iya, minta hujan. Wajib qasdu fi'li, maka wajib menyengaja mengerjakannya. Ya, wajib menyengaja mengerjakannya. Ya, jadi kalau misalkan dia itu apa? Kalau yang apa itu apa namanya? Tidur tapi terus dia bisa jalan itu apa namanya tuh? Ngigau. Ah iya, kalau ngigau itu enggak laku ya. Karena wajib qasdu fi'li. Wajib qasdu fi'li. Jadi mungkin kan bisa jadi ada orang punya penyakit ya. Dia tidur kemudian dia sholat kan gitu. Ya maka itu enggak laku ya. Wajib qasdu fi'li, di mana wajib menyengaja, wajib bermaksud untuk melakukannya. Juga wajib menta'yinnya. Apakah ini sholat rawatib, sholat rawatibah, atau sholat istisqa, atau sholat nafilah yang lainnya? Mesti, jadi wajib juga menta'yinnya. Apa tadi? Menta'yin, Pak? Oh, membedakannya. Ya, wajib menentukannya. Nah, demikian. Namun, la niyatun nafliyah, tidak wajib meniatkan kenafilahannya. Beda dengan sholat fardu tadi. Wajib meniatkan kefarduannya. Adapun sholat nafilah, tidak wajib meniatkan kenafilahannya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab, itu rukun yang pertama. Ya, ini rukun yang pertama terkait rukun-rukun salat. Kemudian yang kedua, wasani al-qiyamu ma'al qudrati. Ya, dan yang kedua adalah berdiri. Ya, jadi ini rukun salat ya, berdiri. Ma'al qudrah, tapi jika mampu melakukannya, ma'al qudrati 'alaihi. Fa in ajaza 'anil qiyami qa'ada kaifa syaa. Dan kalau dia tidak mampu atau tercegah untuk melakukannya, atau maksudnya tercegah untuk berdiri, ya tak mampu untuk berdiri, maka silakan duduk bagaimana dia mau. Nah demikian. Jadi silakan dia duduk bagaimana dia mau. Mau pakai bangku, mau pakai kursi, mau pakai sofa, atau mau duduk di lantai, ya terserah. Namun waqu'uduhu muftarishan afdal. Tapi jika duduknya duduk iftirash, itu lebih baik. Ya, jadi waqu'uduhu muftarishan afdal. Ya, namun jika dia salat duduk dan duduknya itu duduk iftirash, maka itu lebih afdal. Iya, iftirash. Duduk di antara dua sujud. Iya. Duduk di antara dua sujud. Yang kita duduk di atas kaki, bukan yang duduk di atas lantai ya. Kalau yang duduk yang di atas lantai apa namanya? Tawarru. Iya, tawarru. Nah, demikian. Jadi waqu'uduhu muftarishan afdal. Jadi tentu lebih baik dibandingkan duduk di atas sofa, ya, tentu lebih baik dibandingkan duduk di atas bangku ataupun sebagainya, ya. Atau tentu lebih baik dibandingkan duduk bersila. Iya, tarabbu, benar, bersila. Iya, tarabbu. Baik ya. Iya, kalau kita namanya bersila, benar ya? Bersila namanya. Wasalif, dan yang ketiga itu tadi rukun yang kedua, al-qiyamu ma'al qudrati 'alaih. Ini berdiri jika dia mampu melakukan berdiri tersebut. Ya, dan jika tidak memang silakan duduk ya. Jika memang tidak mampu silakan duduk bagaimana yang dia mau, hanya saja duduk iftirash itu lebih afdal. Ya, wasalif takbiratul ihrami. Dan yang ketiga, rukun yang ketiga adalah takbiratul ihrami. ويتعين على القادر النطق بها, dan wajib ya, mengucapkan takbiratul ihram atas orang yang mampu mengucapkan takbiratul ihram. Ya, ويتعين, dan harus dan mesti dan perlu ya, untuk mengucapkan takbiratul ihram atas orang yang mampu mengucapkan takbiratul ihram. Bi ayyi yaqula, yang isi takbiratul ihramnya adalah Allahu akbar. Allahu Akbar, yaitu isi daripada takbiratul ihramnya. Fala yasihu ar-Rahmanu Akbar, dan tidak sah jika takbiratul ihramnya isinya adalah Ar-Rahmanu Akbar. Walau maknanya sama ya, Allahu Akbar, ya Ar-Rahmanu Akbar, di mana Ar-Rahman juga salah satu nama-nama Allah, namun tidak sah. Jadi isi dari takbiratul ihramnya adalah Allahu Akbar. Wa nahmu, atau yang semisalnya, ya, maksudnya yang semisal dari Ar-Rahmanu Akbar itu tidak sah. Fala yasihu. Jadi ucapan dari takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. Fala wala yasihu fiha taqdimul khabari 'alal mubtada. Ya, inilah pentingnya antum belajar bahasa Arab. Oh, enggak. Apa namanya ya? Enggak familiar sama kita istilah ini ya. Kan gitu. Orang yang enggak belajar bahasa Arab ataupun bukan pelajar bahasa Arab tentu enggak tahu istilah khabar dan mubtada. Karena yang ada nanti kan kita akan terjemahinnya dengan mengatakan dan tidak sah jika kita mendahulukan pengkabaran atas yang didahulukan. Kan gitu ya. Otomatis. Karena kita enggak kenal sama istilah itu. Baik. Jadi al-khabar dan al-mubtada di sini enggak perlu kita terjemahin, karena khabar dan mubtada ini adalah salah satu istilah, bukan salah satu, dua istilah yang terdapat di dalam pelajaran bahasa Arab. Jadi wala yasihhu fiha taqdimul khabari 'alal mubtada'i, dan tidak sah jika kita mendahulukan si khabar daripada si mubtada. Ya, apa maksudnya khabar dan apa maksudnya mubtada? Silahkan datangi kajian bahasa Arab. Baik. Kaqaulihi, seperti misalkan dia berkata akbarullahu. Ya, dia dahulukan mubtada'nya, dia dahulukan khabarnya lalu diakhirkan mubtada'nya dengan mengatakan akbarullahu. Ya, atau kalau dalam bahasanya saja jika kita padankan, tidak boleh kita mendahulukan predikat daripada subjek. Jadi enggak bisa predikat subjek, mesti subjek predikat. Dalam permasalahan takbiratul ihram ini. Jadi dalam permasalahan takbiratul ihram ini kita harus mendahulukan subjek daripada predikat. Tidak bisa mendahulukan predikat baru kita sebutkan subjeknya. Ya, dengan mengatakan akbarullahu. Wa man ajaza 'anil nutqi biha bil arabiyyati tarjama 'anha bi ayyi lughatin syaa'a. Dan sesiapa saja yang terhalang ataupun tercegah untuk mengucapkannya dengan bahasa Arab yang terkait takbiratul ihram tadi, maka silakan dia menggunakan bahasa yang dia mampu. Ya, tarjama 'anha bi ayyi lughatin syaa'a. Ya, silakan yang dia mampu untuk mengucapkannya. Jika dia tidak mampu untuk mengucapkan Allahu Akbar. Ya, kalau mampu maka enggak sah. Wala ya'dilu 'anha ila dzikrin akhar. Dan juga tidak boleh dia mengadilnya ataupun menggantinya kepada zikir yang lain. Ya, jadi misalkan subhanallah ya enggak bisa. Baik, nah demikian. Wala ya'dilu 'anha ila dzikrin akhar. Wajib qarnu niyyati bitakbir. Kemudian di sini dipertegas lagi oleh Al-Imam Ibn Qasim, walau nanti ada catatan, wajib qarnu niyyati bitakbir. Ya, terkait niat di atas tadi ya. Dan wajib mengiringi niat bersamaan dengan takbir tadi. Ya. Karena memang definisi niat tadi di atas kan qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Nah, maka di sini dikatakan wajib qarnu niyyati bitakbir. Jadi mengkorankan, apa namanya mengkorankan, mengkorinkan gitu ya, menemani. Baik, wajib qarnun niyyati bitakbir. Jadi niatnya itu mesti dikorankan dengan takbir dan wajib di sini. Bersamaan. Ya, berbarengan, ya, berbarengan dengan takbir tersebut. Wa mahalluhul qalb. Ya, wa mahalluhul qalb. Nah, demikian. Ya, tempatnya di hati ya. Wa amman Nawawi, namun adapun Imam Nawawi, fakhtara, dia memilih al-iktifa'a bil muqaranatil urfiyah. Ini pula ya. Ini pandangan Imam Nawawi. Di mana Imam Nawawi memilih cukup tentang masalah qoran ataupun waktu kita meniatkan tadi itu secara uruf saja. Secara kebiasaan. Secara kebiasaan itu misalnya gimana? Bihaitsu yu'addu 'urfan annahu mustahdiran lis-salati. Jadi kebiasaan yang dimaksudkan di sini adalah di mana secara kebiasaan ataupun secara urufnya seseorang itu dianggap hadir untuk melakukan sholat, gitu ya, dianggap datang untuk melakukan sholat atau dianggap sedang ingin melakukan sholat. Ya, jadi urufnya begitu. Ya, jika memang menurut urufnya demikian, maka ya itu cukup. Ya. Jadi tidak harus berbarengan saat kita mengucapkan takbir. Itulah yang dipilih oleh Imam An-Nawawi. Wallahu a'lam bishawab. Bisa kita paham dari Imam Nawawi itu. Kira-kira dari kamar mandi kita mau sholat, memang jika itu merupakan yu'addu urfan mustahdiran lis-salati, maka iya. Itu masuk bahagian dari istihbar, masuk apa namanya? Termasuk bahagian dari istihbar lis-salati, hadir untuk sholat. Ya. Salah satu bahagian termasuk kebiasaan kehadiran kita untuk sholat, maka sudah mencukupi. Perlu lagi dikasat di hati tadi. Bukan enggak perlu, tidak perlu dibarengi. Ya kalau kasat di hati tetap wajib ya. Tetap wajib. Karena wa mahalluhal qalb. Jadi tetap harus ada terniatkan. Dan tetap ada harus ada terniatkan fardunya dan tetap harus apa? Ada ta'yinnya, ta'yin untuk salat zuhur atau salat subuhnya. Hanya saja tidak mesti berbarengan saat takbir. Ya mungkin pas iqamah. Jadi situ kita hadirkan, ya kan, kita hadirkan niatnya, atau mungkin pas lagi jalan dari rumah kemari, jika memang itu secara kebiasaan, secara uruf masuk kategori istihdhar li shalah. Tapi jika misalkan secara uruf tidak masuk ke tidak masuk ke kategori istihdhar li shalah, maka berarti enggak. Ya, pokoknya intinya kaidahnya uruf ya, urfiyah. Wallahu a'lam. Ini yang dipilih oleh Imam Nawawi dan itu cukup katanya. Maksudnya urufnya sebelum salat, sebelum takbir. Urufnya enggak tentu juga ya. Biasanya gimana? Biasanya kita anggap gimana? Karena ada juga yang menganggap bahkan keberangkatan dia dari rumah ke masjid itu bahagian dari istihdhar lis-shalah. Kan gitu ya. Jadi keberangkatan dari rumah ke masjid itu juga bahagian dari istihdhar lis-shalah. Tapi kalau yang sering-seringnya malah sebelum takbir. Sebelum takbir ya. Ya wallahu a'lam, intinya pokoknya bihaitsu ya'addu ya, bihaitsu yu'addu annahu mustahdhiran lis-shalah. Ya tinggal kembalikanlah ke huruf. Heeh. Menurut kebiasaan masyarakat atau diri kita sendiri yang dimaksud. Nah ini standar urfiahnya ini pun saya enggak tahu. Karena di sini dikatakan bihaitsu yu'addu urfan annahu mustahdhirun lis-salati. Ya annahu mustahdhirun lis-salati. Apakah standar? Cuma kalau saya pribadi sih itu yang tadi itu masuk dari kayak misalkan sebelum takbir ya, itu kan bahagian dari istihdhar untuk sholat saat kita mengarah kepada ataupun menyusun shaf, itu kan bahagian dari kebiasaan dari bahagian istihdhar li sholat. Ada atau keberangkatan kita dari rumah ke masjid itu kan juga bahagian dari istihdhar li sholat. Nah menurut saya itu masuk ke uruf ya, menurut saya, tapi nggak tahu juga karena standarnya pun di sini nggak diterangkan. Intinya di sini Imam Nawawi hanya mengatakan bihaitsu yu'addu urfan annahu mustahdhirun li sholat. Ya pokoknya di mana itu dianggap ya secara urufnya itu dianggap sebagai istihdhar li shalah ya, sebagai bertujuan hadir untuk salat. Nah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi urufnya itu standarnya seperti apa enggak tahu juga. Ya cuma kalau memang misal jam 9 pagi gitu ya, dia pergi ke masjid ya, kemudian tiduran ya, kemudian tiba masuk zuhur lalu dia sholat dan niatnya itu adalah pas saat di jam 9 pagi tadi pada saat dia ke masjid, menurut saya itu enggak masuk istihdhar li shalah ya, enggak dianggap sebagai apa, uruf ya, enggak dianggap sebagai istihdhar li shalah karena biasanya enggak begitu juga ya kan gitu. Jadi oh enggak, tadi jam 9 pagi aku udah niat kan gitu. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memang standarnya di sini agak rancu sih. Ya kalau mau jalan selamat ya yang tadi aja. Karena enggak ada yang mengingkari kalau yang tadi ya. Maksudnya apa? Kita lakukan berbarengan saat takbir. Ya kalau mau keluar dari khilaf pun bagusan pakai yang itu. Kalau mau keluar dari khilaf begitu. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya jadi begitu ya. Karena itu tadi masalahnya standarnya, atau ya seenggak-enggaknya pokoknya jangan jauh-jauh amat lah gitu ya. Ya pas kita ngarah ke saf gitu ya, atau pas masuk ke saf, nah disitulah kita mungkin menghadirkan niat kan gitu ya. Silakan. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi standarnya saya enggak tahu. Ya mungkin nanti kita kaji lebih dalam lagi standar soal urfiah ini. Ya. Hah? Iya, tentunya. Iya benar. Nanti kita insya Allah kita lihat ya. Kitabnya belum ada. Mahal ya, Pak. Iya, mahal. Baik, ya nanti insya Allah kita kaji ulang. Tapi kalau mau cari aman ya pakai yang itu aja tadi. Kalau mau aman. Jadi hadirkan saja niatnya pada saat berbarengan sewaktu kita takbir. Ya, dan itu keluar dari khilaf ya menurut saya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut ke yang keempat, warabi'u qira'atul fatihati aw badaliha liman lam yahfazha. Dan yang keempat adalah membaca surah al-fatihah. Ya. Ini rukun yang keempat maksudnya. Jadi rukun yang keempat adalah membaca surah al-fatihah atau menggantinya bagi yang tidak menghafal surah al-fatihah. Bagi yang tidak hafal surah al-fatihah, adapun bagi yang hafal enggak ada cerita. Namun bagi yang tidak hafal boleh menggantinya. Fardhan kanatis salatu aw naflan. Baik salat yang dilakukan itu adalah salat fardu maupun salat nafal. Jadi wajib. Maksudnya ini rukunnya ya, merupakan rukun. Rukun di dalam salat, mau salat itu salat fardu mau ataupun salat nafal. Ya. Menjadi rukun bagi salat-salat tersebut. Ya, tentang masalah membaca surah Al-Fatihah. Wabismillahirrahmanirrahim ayatun minha kamilatun. Dan bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat dari surah Al-Fatihah secara sempurna, ya, yang dibaca secara sempurna. Jadi tidak bisa dengan mengatakan bismillah saja ya, tapi ya bismillahirrahmanirrahim. Nah demikian. Wa man asqata minal fatihati harfan atau tasdidatan atau abdala harfan minha biharfin lam tasihha qira'atuhu wala salatuhu in ta'ammada. Iya, tegas. Dan siapa saja yang luput ya, siapa saja yang luput dari surah Al-Fatihah sehuruf pun, satu huruf pun luput dari pembacaan surah Al-Fatihah atau tasdidnya bahkan ya, atau Ar-Rahman. Iya benar. Atau tasdidatan ya. Jadi bacanya bismillahirrahmanirrahim kan gitu ya. Ya umpama nih. Karena kan bismillah tadi termasuk dari ayat surah Al-Fatihah ya. Bahkan Syekh Al-Albani saja mengatakan bahwa siapa saja yang luput dari membaca basmalah maka batal salatnya karena basmalah bagian dari surah Al-Fatihah. Jadi enggak ada yang mengakui soal ini. Wallahu alam ya. Saya belum nemu ada yang mengakui apa, ada yang tidak mengakui bahwa surah bahwa bismillah bukan ayat Al-Fatihah. Nah, begitu. Hmm? Yang mana? Lam tasihha. Wan? Lam tasihha. Iya, lam tasihha qira'atuhu. Jadi apa qira'atuhu? Sebagai fa'il dari tasih. Iya, enggak sah bacaannya. Yang enggak sah bacaannya berarti bacaan fa'il. Nah, begitu. Ya, pertanyaan bagus Bung Budi. Wala salatuhu, ya. Baik, kita ulangi lagi. Wa man asqata minal fatihati harfan, dan siapa saja yang luput sehuruf dari surah Al-Fatihah tersebut atau luput tasdidnya, ya. Walau hanya sekedar tasdidnya. Karena kan begini, ikhwah. Antum meluputkan tasdid itu sebenarnya meluputkan huruf. Kan begitu? Iya. Jadi ketika antum bacanya iya karena budu itu antum sedang membuang huruf sebenarnya. Ya karena tasdid itu adalah apa? Gabungan dari huruf yang sukun dan huruf yang berharokat. Sebagaimana kita sudah ketahui bersama. Ya bagi antum-antum yang mempelajari tajwid atau mungkin yang mempelajari bahasa Arab, tasdid ataupun syadda itu adalah gabungan huruf sukun serta huruf yang berharokat yang diidghamkan, yang dileburkan. Itulah syadda. Jadi kalau antum menghilangkan syadda, berarti sebenarnya antum menghilangkan huruf. Makanya di sini dikatakan au tasdidatan. Itu sama dengan antum menghilangkan huruf. Jadi siapa saja menghilangkan satu huruf ataupun tasdid dari surah Al-Fatihah atau dia mengganti huruf dengan huruf-huruf yang ada di surah Al-Fatihah dengan huruf yang lainnya. Jadi misalkan hamzah, huruf hamzah yang ada di surah Al-Fatihah diganti dengan huruf ain diganti dengan huruf hamzah, huruf ha diganti dengan huruf ha diganti pula dengan huruf ha. Lam tasihha qira'atuhu, maka bacaannya itu enggak sah, wala salatuhu, dan salatnya pun enggak sah. Ya saat bacaannya enggak sah, maka salatnya enggak sah. Kenapa? Karena Fatihah rukun yang keempat. Nah, begitu. Baik. Ya, kewajiban imam sebenarnya negurnya ya. Kewajiban makmum buat negur si imam dari bacaan yang salah tersebut. Jika memang sampai membuat bacaannya itu tidak sah, karena saat bacanya tidak sah, maka secara otomatis sholatnya enggak sah. Oh, ini dia. Ini terjadi perbedaan pendapat ya, tapi sejauh yang saya ketahui untuk surah Al-Fatihah, ya untuk surah Al-Fatihah kayaknya muttafaq bahwa ya enggak sah sholatnya. Ya, kalau untuk surah Al-Fatihah, tapi kalau selain surah Al-Fatihah memang ada perselisihan, namun nanti dikaji ulang karena saya pun enggak begitu ingat ya. Tapi seingat saya untuk surah Al-Fatihah itu muttafaq. Bacaannya dia sendiri benar ya, karena di mazhab Imam Syafi'i dia harus membaca surah Al-Fatihah. Iya juga ya. Tapi yang jelas keimamannya tidak sah, namun apakah si makmum itu salatnya sah atau tidak, ya insyaallah nanti saya jawab pada pertemuan berikutnya. Enggak berani jawab saya. Ya, begitu. Jadi begini, karena kan di mazhab Syafi'i itu kan makmum juga diwajibkan membaca surah Al-Fatihah. Kan begitu. Nah, jadi si makmum membaca surah Al-Fatihah itu dengan benar, yang tidak benar si imam. Nah, jadi ya tentu di sini kan memang keimaman si imam itu tidak sah dan sholat si imam pun secara otomatis tidak sah. Tapi apakah si makmum juga sholatnya enggak sah? Nah, begitu. Nah, ini dosa, belum berani jawab saya. Ha? Dosa imam tidak ditanggung, ada hadis. Memang iya ada hadis tersebut, tapi itu kayaknya perlu dibahas lagi tuh kemana makna hadisnya. Sebab soalnya di sini ada perselisihan yang saya pun iya, itu lagi kan. Makanya itu jadi problem. Nanti insyaallah saya inilah. Saya pastikan jawabannya di pertemuan berikutnya untuk pertanyaan Mas. Bagus sekali pertanyaannya ya. Sering seperti itu. Iya, sering seperti itu kan. Soalnya si imam bacaannya enggak benar, tapi si makmum kalau saya selama ini saya milih keluar. Karena keimamannya enggak sah. Kan gitu. Kalau saya selama ini saya milih keluar dan sholat sendiri. Kalau memang enggak memunculkan mudarat ataupun kalau memunculkan fitnah saya biarkan, tapi itu enggak salat, itu enggak laku, yang artinya saya harus salat begitu. Nah, begitu. Itu kalau saya pribadi saat Al-Fatihahnya enggak tepat. Karena pada saat itu saya ingat saya soal Al-Fatihah ini muttafaq begitu, enggak ada perselisihan. Lima lam yaqra Al-Fatihah ya, itulah dia. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nantilah kita bahas ulang ya, insyaallah. Maksudnya nanti saya teliti ulang. Ya, jawabannya minggu depan, insyaallah Mas. Atau mungkin minggu ini ya, hari minggu ini, atau mungkin Kamis depan lah. Ya. Nantilah, tergantung waktu ya. Kalau sempat dibahas, ya insyaallah Mas Joko. Ya, pertanyaannya mantap sekali soalnya. Soalnya si makmum kan dia berpandangan ataupun bermadhab Syafi'i dan dia membaca surah Al-Fatihah sendiri kan gitu, otomatis kan. Al-Fatihahnya dia kan benar kan gitu ya. Nah, insyaallah nanti kita bahas ulang. Baik. Nah, itu tadi. Jadi tapi di sini ada catatan ya, ikhwan ya. Ada catatan in ta'ammada. Ya. Jika dia bersengaja. Beda halnya kalau dia lupa atau kalau dia yang sebagainya. Intinya jika dia bersengaja. Kalau seandainya memang lahjahnya seperti itu, memang ada sono-sononya. Itu sengaja namanya, Pak. Itu namanya sengaja ya. Kalau yang enggak sengaja itu contohnya seperti ini. Wa illa wajab alaihi mana tadi? Wa illa wajab alaihi. Iya, ini contohnya ya. Wa illa, dan jika dia tidak bersengaja, wajab alaihi i'adatul qiraah. Maka dia wajib mengulangi qiraahnya. Yang artinya apa? Dia tahu kalau dia itu salah. Kan gitu kan? Nah, kalau yang tadi itu namanya bersengaja. Karena apa? Dia enggak tahu kalau dia salah. Orang dia enggak belajar. Iya, kan gini ya. Kalau itu namanya sengaja itu. Ya, misal dia bilangkan Muhammad katanya kan, kenapa? Lahjanya dia begitu kan gitu ya. Lahjanya orang sana begitu. Jadi bacanya Muhammad kan gitu ya. Atau misalkan alhamdulillah ya rabbil alamin gitu kan. Ya, waliyadzubillah kan gitu. Nah, ya itu sengaja. Ya, itu bukan enggak sengaja ya. Itu sengaja namanya. Ya kan begitu. Nah, demikian. Ya, ini kita harus pahami juga soal makna sengaja ya. Karena masalahnya di sini banyak orang yang memahami sengaja itu sengaja dianggap apa namanya? Bahagian dari ataupun termasuk sengaja adalah tidak tahu. Tidak tahu bukan sengaja, ikhwah. Ya. Tidak tahu itu bukan sengaja. Misal ini, misal. saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu bahwa megang kepala itu di Indonesia, ya, di negeri kita ini, megang kepala itu nggak sopan. Lalu saya pegang kepalanya Mas apa namanya? Lupa. Mas Rozi, kan gitu ya. Jadi saya pegang kepalanya Mas Rozi, gitu. Saya gini-giniin tuh kan gitu ya. Ya kan? Saya gini-gini kan kepalanya, ya. Nah, apakah antum bisa bilang bahwa saya enggak sengaja? Hah? Antum katakan bahwa saya enggak sengaja? Sengaja saya, cuma saya enggak tahu kalau itu enggak sopan. Tapi saya sengaja. Gitu loh. Paham ya? Jadi antum harus pahami sengaja dengan orang enggak tahu ya. Gitu. Jadi beda sengaja dengan orang yang enggak tahu. Nah, jadi orang yang tadi itu, dia itu sengaja namanya. Orang yang katanya alasannya lahjah lah, atau katanya dia enggak bisa ngucapin huruf ain lah, ya karena dia enggak belajar, itu namanya sengaja. Karena kalau enggak sengaja itu seperti di sini, kalau enggak sengaja wa illa, dan kalau dia enggak sengaja wajib alaihi adatul qiraah, wajib atasnya untuk mengulangi bacaan. Berarti dia tahu hukumnya, hanya saja dia enggak sengaja kesalah di dalam membacanya, keseliru lidahnya. Maka ketika itu dia mengulangi bacaannya, misalkan dia tahu bahwa di situ ada tasydid, tapi keseliru lidahnya dia baca iyyaka na'budu. Nah, dia sadar itu. Dia ulangi bacaannya iyyaka na'budu. Nah, itu yang namanya sengaja. Jadi sengaja itu bukan enggak tahu, ya. Sengaja itu bukan soal enggak tahu ataupun tahu, bukan di situ permasalahan sengaja. Bahkan sengaja yang dibahas di sini adalah ketidaksengajaan, ataupun kesengajaan yang dibahas di sini adalah kesengajaan di mana dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Nah, begitu. Justru pembahasannya begitu, karena di sini dikatakan wajib alaihi iadatul qiraah. Lah, kalau dia enggak tahu gimana dia mau ngulangi bacaan, ya orang dia enggak tahu kalau itu salah. Nah, ini menunjukkan dia tahu kalau itu salah, tapi dia enggak sengaja melakukan kesalahan. Maka dia ulangilah bacaannya. Nah, berarti artinya apa? Ya harus tahu, gitu ya. Kalau nggak tahu, ya dianggap sengaja. Kalau ada kesalahan, ya diulangi. Justru harus ya. Jadi misalkan kita bacanya karena mungkin kebiasaan lahjah kita ngalhamdulillah, maka ulangi lagi kan, ya tiba-tiba gitu ya, karena terlalu ngapak dianya barangkali kan gitu. Ya, jadi ya silakan ulangi lagi. Alhamdulillahirobbilalamin, kan begitu. Ya ulangi lagi. Atau mungkin dia keseliru waktu bilang alamin itu dengan bacaan alamin. Ya, kadang-kadang kan begitu ya. Maksudnya yang nun jadi mim, yang mim jadi nun. Dan ini sering saya dengar juga soalnya. Ya, sering saya dengar dari imam-imam yang mana nun jadi mim, mim jadi nun. Oleh karena itu ikhwah, yang nun antum jangan tutup bibirnya supaya enggak jadi mim. Yang mim antum harus tutup bibirnya supaya jadi mim beneran. Enggak jadi nun gitu loh. Karena kalau misalkan enggak antum tutup, misalkan Ar-Rahmanir-Rahim, itu kan mim ya. Nah, kalau enggak antum tutup Ar-Rahmanir-Rahim, jadi N dia. Bahaya. Antum merubah huruf itu namanya. Kan gitu. Dan enggak sah. Karena enggak sah bacaannya, enggak sah pula salatnya. Demikian. Jadi ya, tutup kalau mim, tutup mulutnya, maksudnya bibirnya, dan kalau nun buka bibirnya, jangan sampai ketutup gitu loh. Ya, karena takutnya alhamdulillahirabbilalamin. Ditutup dia kan gitu. Jadi M jadinya gitu loh. Nah, demikian. Jadi mim maksudnya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, itu tentang qiraah. Jadi, dan juga terkait masalah sengaja tadi ya, antum jangan sampai apa pangling soal sengaja ini ya. Dan banyak orang beralasan, oh sengaja enggak apa-apa, enggak sengaja katanya ya. Karena kalau enggak sengaja enggak apa-apa ya. Ya, jadi makna sengaja dia definisikan sendiri. Wajib tertibuha, dan juga wajib mentertib ayat-ayatnya. Ya, bahkan kalimat-kalimatnya, bahkan huruf-hurufnya ya. Jadi jangan dibalik-balik pula hurufnya kan gitu ya. Baik. Ya, misalkan Ar-Rahmanir Rahim dia balik Ar-Rahimir Rahman gitu ya. Dia balik pula kan gitu. Baik. Bi ayyaqra'a. Ya, maksudnya adalah bi ayyaqra'a ayatiha ala nazmihal ma'ruf. Ya, jadi maksudnya masuk dari wajib mentertibnya adalah dia itu ngebacanya sesuai dengan nazam yang ma'ruf. Ya, sesuai dengan nazam yang ma'ruf, susunan yang ma'ruf. Nah, demikian. Ya, jadi kalau alhamdulillah ayat yang pertama, Ar-Rahman, Ar-Rahim ayat yang kedua, ya berarti ya harus begitu, jangan pula dibalik-balik ya. Wajib aidan muwalatuha, dan juga wajib di dalam membaca surah Al-Fatihah ini bermualah, bersinambungan. Jadi maksudnya apa? Bersinambungan di sini bi ayyasila ba'd kalimatiha bi ba'd min ghairi faslin illa bi qadri tanaffus. Maksudnya bermualah ini ataupun bersinambungan ini adalah dia mesti menyambung sebahagian kalimat-kalimatnya dengan sebahagian yang lainnya tanpa ada pemisah kecuali hanya sekadar bernafas. Nah, begitu. Jadi jangan pula alhamdulillahi rabbil alamin, kalau antum subhanallah, masyaallah, sadaqallahul azim, baru arrahmanir rahim. Kan gitu ya. Iya, mungkin dia ngerasa kan ya kan alhamdulillah benar, benar kata Allah ini kan gitu ya. Sadaqallahul azim katanya kan gitu. Kan gitu. Jadi jangan ya muala. Karena harus bersinambungan. Ya, kecuali hanya sekedar ngambil nafas. Fa in takhallala dzikru, bahkan di sini jelas ini ya. Fa in takhallala dzikru baina muwalatiha qata'aha. Artinya dia sudah memutus bacaannya. Ya, jadi kalau misalkan dia selah-selahi dengan zikir, maka dia telah memutus bacaannya. Dan demikian. Illa ayyata'allaqa dzikru bimaslahati shalati. Ya, kecuali ada kaitan-kaitan zikir yang memiliki kemaslahatan di dalam sholat. Nah, ini antum harus bahas lagi ya soal yang ini nih. Nah, demikian. Kalau batuk atau bersin yang lama gitu tuh harusnya. Dia udah sampai misalkan kalau imam di batuk itu, dia bukan harus ada dari bismillah lagi. Batuk yang berbismillah. Kalau saya milih itu, ya, berdasarkan zahir teks. Ya, berdasarkan zahir teks saya milih itu. Karena itu sudah terputus bacaannya. Kan gitu ya. Iya. Bersinambungan. Iya benar. Batuknya pula yang bersinambungan ya. Iya, jadi saya milih itu. Jadi ulangi lagi. Nah, demikian. Baik, wallahu a'lam bishawab ya. Kemudian sampai mana tadi? Illa wa kata'min ya. Kata'minil ma'mumi fi athna'i fatihatihi liqira'ati imamin. Ya, contoh daripada zikir yang memiliki maslahat di dalam sholat adalah seperti aminnya, ucapan amin dari si makmum yang ada di tengah-tengah surah Al-Fatihah ketika si imam membacanya. Ya, ketika si imam membacanya. Fa'innahu la yaqta, maka itu enggak memutusnya. Ya, maka itu tidak memutus bacaan tersebut. Ataupun fa'innahu la yaqta'ul mu'ala, itu tidak memutus kesinambungan tersebut. Wa man jahila al-Fatihah wa ta'adzarat alayhi li'adami mu'allimin mathalan wa ahsana ghayraha min al-Qur'an wajaba alayhi sab'u ayatin mutawaliyatun 'iwadan 'anil Fatihah. Dan jika misalkan dia enggak tahu tentang Al-Fatihah ini atau misalkan mustahil baginya, ya pokoknya dia tak mampulah melakukannya, wa ta'adzarat alaihi, sulit baginya untuk membaca Al-Fatihah misalkan ya. Ya, ya misalkan ta'adzar alaihi dikarenakan li'adami mu'allimin, karena enggak ada yang ngasih tahu, ya, karena enggak ada yang ngajarin, ya misalkan wa ahsana ghairaha min al-Qur'ani, ya maka wa ahsana ghairaha belum jawaban sih. Belum jawaban ya. Masih ataf ini ya. Berarti jawabannya wajib alaihi sab'u ayat ya. Baik. Jadi wa ahsana ghairaha min al-Qur'ani, dan wa man jahila wa ahsana berarti ya. Dia bisa mentahsin ayat yang lainnya. Namun kenapa dia bisa udzur terhadap Al-Fatihah ya? Maksudnya bisa ta'adzur ya. Wa ahsana ghairaha min al-Qur'ani. Namun kenapa bisa ta'adzur terhadap surah Al-Fatihah? Mungkin itu terjadi. Contohnya kayak gimana, Bang? Dia ta'adzur membaca surah Al-Fatihah tapi dia bisa tahsin bahkan membaca surah yang lainnya. Gimana, Sasman? Terkait hal ini? Ini waman jahila al-Fatihata wa ta'adzdzara 'alaihi li'adami mu'allimin mathalan wa ahsana ghairaha min al-Qur'an. Jadi dia itu ta'adzur ataupun tak mampu membaca Al-Fatihah karena enggak ada yang ngajarin misalnya, namun dia mentahsin surah-surah yang lainnya. Iya, maksudnya kalau dia enggak ngajar Al-Fatihah. Oh, iya ya, paham saya. Jadi begini nih ceritanya. Jadi dia enggak mampu membaca Al-Fatihah, ya dia enggak mampu membaca Al-Fatihah, tapi justru dia bisa membaca surah-surah yang lainnya ya, dengan baik. Kan gini, wa ahsana ghairaha minal Qur'ani. Jadi dia enggak bisa membaca Al-Fatihah karena enggak ada yang ngajarin dia. Maksudnya enggak ada yang mentalakinnya untuk membaca Al-Fatihah, tapi justru dia pernah bertalakin dengan surah-surah yang lainnya. Ya, terhadap surah dia kan bisa jadi ya, bisa jadi ya. Ya, Masya Allah, bisa aja jadi ya. Jadi dia sangat pasti membaca surah Al-Ikhlas enggak nyampe 7 ya. Apa yang An-Nas nyampe 7 ya? An-Nas ya, atau yang 7 ke atas lah kan gitu ya. Nah, dia baik di dalam membaca surah-surah tersebut. Wajib alaihi sab'u ayatin mutawaliyatun 'iwadan 'anil Fatihah. Maka wajib dia menggantikan dengan 7 ayat yang dia mampu tadi, ya, yang dia bagus membacanya selain dari surah Al-Fatihah tadi sebagai pengganti dari surah Al-Fatihah. Jika dia memang punya kemampuan di dalam membaca surah-surah yang lainnya selain dari surah Al-Fatihah dengan baik. Adapun untuk surah Al-Fatihah, kenapa dia enggak bisa? Karena memang enggak ada yang ngajarin dia, enggak ada yang mentalakinkannya tentang surah Al-Fatihah ini. Ya, cara mengucapkan surah Al-Fatihah itu enggak ada yang ngajarin, kan begitu. Namun untuk surah Yasin kebetulan dia hafal betul ya. Bahkan bagus sekali ya. Kan gitu. Ya umpama ya. Jadi ya, bacalah surah yang itu ya, yang bagus tadi. Ya, jadi wajib bagi dia untuk membaca tersebut dengan 7 ayat untuk menggantikan surah Al-Fatihahnya. Au mutafarriqatun, au mutafarriqatun, ya. Ataupun secara terpisah, secara berbeda. Ya, jadi boleh juga dengan ayat-ayat yang berbeda, ataupun boleh juga dengan ayat-ayat yang berkesinambungan. Au mutafarriqatun. Fa in ajaza 'anil Qur'an, dan kalau memang enggak mampu sama sekali terhadap Al-Qur'an, ya, surat yang manapun dia enggak bisa, ata bidzikrin badalan anha, maka silahkan dia berzikir untuk menggantikan surah Al-Fatihah. Ya, zikir apanya dia mampu. Bihaitsu la yanqusu an hurufiha, ya, dengan ketentuan dia tidak mengurangi sehuruf pun dari huruf-huruf zikir tersebut. Fa in lam yuhsin Qur'anan wala dzikran waqafa qadra Al-Fatihah. Waqafa qadra Al-Fatihah. Jadi kalau Quran dikir pun enggak bisa juga ya ditahsin ya, kan ini ya. Enggak bisa juga ngomong Allahu Akbar pun enggak bisa dia. Ini ya. Enggak bisa juga ditahsin ya. Maka silahkanlah dia berdiri selama surat Al-Fatihah. Jadi kira-kira berapa lama itu ya ngebaca surah Al-Fatihah? Nah, sekadar itulah kan gini ya. Jadi sekadar surah Al-Fatihah itu dia berdiri. Artinya jadi imam. Enggak, ini bukan jadi imam, dia salat ini. Iya, salat sendiri. Dia salat, dia kan wajib, dan salat zuhur kan wajib. Ya, dia harus salat kan gitu. Dia bukan jadi imam, bukan jadi imam ya. Ini ceritanya menjadi imam kelewat sekali. Imam umumnya kurang ajar juga ini. Kalau yang kayak gitu jadi ini imam. Iya. Oh, orang baru masuk Islam. Iya, umpama kan gitu ya. Iya, benar. Lemah dalam membaca Al-Qur'an ya. Ini cukup dia berdiri ya, berdiri selama surat Al-Fatihah. Jadi kira-kira berapa lama surat Al-Fatihah? Ini pendekatan Al-Fatihah mesti. Betul, iya. Inilah sangki rukunnya surat Al-Fatihah tersebut. Sampai-sampai berdirinya aja kita harus berdiri selama surat Al-Fatihah kan gitu. Iya, masyaallah Ustaz Usman, benar. Ya, sangki rukunnya surat Al-Fatihah ini. Wa fi ba'dil nusakhi, dan di sebahagian redaksi matan, wa qira'atul fatihati ba'da bismillahirrahmanirrahim wa hiya ayatun minha. Maksudnya di sebahagian redaksi matan itu lafaznya begini, dan membaca surah Al-Fatihah setelah bismillahirrahmanirrahim, yang mana ini termasuk ayat dari surah Al-Fatihah. Berapa itu? Iya, panjang ini ya. Oh, tapi dapat lah ini yang kelima ya, yang terakhir ya, yang kelima. Baik, wal khamis, Ya, ini panjang rupanya pasalnya. Baik, wal khamis. Iyalah, oh ya 18 tadi. Ya, yang kelima, rukun yang kelima, ar-ruku'u. Ya, rukun yang kelima adalah rukuk. Wa aqallu fardhihi liqa'imin qadirin 'ala ar-ruku'i mu'tadilin mu'tadilil khilqa. Salim yadayhi wa rukbatayhi. Dan rukun yang kelima adalah ruku, dan terminimalnya gitu ya, terminimal dari fardu ruku ini adalah bagi orang yang berdiri, ya, bagi orang yang mampu berdiri yang mampu untuk melakukan ruku, ya, yang mampu untuk melakukan ruku mu'tadilil khilqah, yang secara ciptaan dia itu sempurna gitu ya, mu'tadilil khilqah, ya, secara ciptaan dia sempurna. Salimi yadaihi wa rukbatayhi, ya, bisa menyentuh kedua tangannya, dapat menyentuh kedua kakinya, lutut. Ya, itulah dia rukbatayhi, ya, yang ini ya, dungkul apa lutut namanya, lutut ya. Ayyan haniya bighairin khinasin. Ayyan haniya, apa arti nah yanhani? Inhana yanhani, ya? Membungkuk artinya? Membungkuk sikit aja. Sedikit membungkuk sikit aja. Al-ikhnas, al-inkhinas, wa ayyata'ata ajazi ajizatuhu. Ya, membungkuk ya. Sikit aja. Yang apa pokoknya membungkuk sikit. Pencipta rukuk ni kan. Iya, cerita rukuk memang. Ayan Hania. Ya. Membungkuk aja punya dia lah. Kalau seandainya dia banyak kan ada. Main dalam ada rukuk. Berarti bighairin khinas maksudnya? Bighairin khinas lambat, artinya tak mesti cepat segera gitu. Pada orang sakit, orang uzur, kalau kita mesti cepat gitu kan, dia mumpuk yang kira-kira agak lambat gitu. Tanpa harus dia bersegera gitu. Iya, bighairin khinas ya, tanpa segera gitu. Dia harus mumpuk sedikit tanpa harus cepat gitu. Itu kan ini cerita sedikit-sedikit rukuk. Iya, sedikit-sedikit rukuknya membungkuk walaupun agak lambat. Dari kita sama semua. Madra seukuran sampainya dua telapak tangannya itu sempurna juga ada lagi makanya. Kayaknya kita bahas pada hari Minggu aja lah ini ya. Karena saya masih ragu ini soal makna inkhinas ini. Asing sekali bahasanya inkhinas. Tadi apa tadi artinya, Pak? Membungkuk. Oh, inkhinas. Terlambat. Terlambat ya. Iya, ayyan haniya membungkuk, membungkuk tanpa terlambat begitu. Ya, saya Iya, inkhonasa inkhinasun. Makanya saya agak asing nih bahasa inkhinas ini. Jadi membungkuk tanpa melambat gitu. Tanpa melambat. Membungkuk tanpa melambat. Terlambat artinya. Ayyan haniya bi ghairin khinas. Apa aja lah ya? Karena asing sekali ini bahasanya nih inkhinas ini. Jadi saya coba bahas ulang dulu inkhinas ini gimana? Ayyan haniya bi ghairin khinas ini. Apakah maksudnya memang membungkuk dengan melambat atau memang maksudnya membungkuk dengan tanpa melambat gitu ya. Nanti kita bahas lagi dan akan saya pahami dulu makna dari teksnya. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Karena memang juga udah 1 jam lebih ya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.